Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah bersama-sama di masjid ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, Bapak Ibu. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi wasilah, dengannya nanti Allah Ta'ala memasukkan kita semua dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus, tanpa azab maupun hisab. Amin. Mohon maaf, ini saya agak batuk-batuk. Tadi makan ada sambal begitu enak, tapi kok kemudian batuk. Ya, jadi kalau batuk-batuk gini ngapunten. Mohon doanya biar enggak batuk. Sekarang kita masuk hadis Malik bin Al-Khuwairith, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan zikir-zikir yang dibaca setelah salam, sekarang kita masuk ke hadis Malik bin Al-Khuwairith. Kalau dalam buku saya nomor 262, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahul Bukhari. Sallu, kerjakanlah salat ya, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku usolli, mengerjakan salat. Jadi ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu meniru bagaimana tata cara salat beliau. Hadisnya sahih, Bapak Ibu, karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, pelajarannya yang pertama, sesungguhnya salat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang sempurna. Nggih. Jadi salat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang sempurna. Maka barang siapa yang berusaha mencontoh semampu mungkin salat yang dilakukan beliau, berarti nanti salatnya menjadi sempurna juga, begitu. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti tata cara salat beliau. Padahal sebetulnya beliau itu kan qudwah bagi kita Bapak Ibu. Beliau itu adalah panutan bagi kita secara umum. Ketika beliau mengkhususkan memerintahkan kita meniru tata cara salat beliau, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu wajib mempelajari tata cara salat yang benar. Bagaimana jari jemari ketika takbiratul ihram? Ya, bagaimana ketika sendagap, tangan di mana? Di dada atau di perut, gitu kan? Ketika rukuk gimana? Jangan-jangan punggungnya masih bengkok, jangan-jangan kepalanya masih danga atau dilu, gitu kan? Ketika sujud juga seperti itu, jangan-jangan sujud kita masih belum sujud di atas 7 anggota yang diperintahkan Nabi. Kemudian juga tata cara duduk di antara 2 sujud seperti apa, ketika berdiri juga seperti apa. Nah, ini harus kita pelajari Bapak Ibu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita perintah secara khusus masalah salat ini dalam hadisnya sallu kama raaitumuni usolli. Nah, makanya ketika kita ingin meniru salatnya Nabi yang sempurna, jangan memperhatikan ini sunnah atau ini fardu gitu. Tapi berusahalah untuk melakukan semuanya. Seperti itu pula ketika berwudu, jangan, wah ini istinsak cuma sunnah, aku kumur-kumur cuma sunnah, padahal kan enggak. Ya, agar kita itu bisa mendapatkan yang paling sempurna sebagaimana diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Jadi poin pertama itu kita wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu, kita itu wajib memberikan perhatian besar dalam masalah sholat. Nggih, dalam masalah sholat. Dan ketika kita sholat ini kita harus sudah ngerti, wis bener enggak sholat saya begitu. Berarti di sini kita itu juga wajib mengajarkan kepada anak-anak kita semua bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana zikir-zikir yang benar yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam baik sebelum salam maupun setelah salam. Dan jauh sebelum itu Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kita tentang nanas. Najis, tentang najis, ya, najis itu apa, hadas itu apa, banyak orang tidak ngerti loh Pak tentang ini, ya, najis. Padahal diantara 9 syarat sah sholat itu adalah sebelum sholat kita harus suci dari najis, baik yang namanya anggota tubuh kita, tempat kita sholat dan pakaian kita. Pelajaran ketiga, Bapak Ibu, orang yang sholat, kalau ingin mengajari orang lain sholat, ya, dengan niat aku tak sholat seperti sholatnya Nabi, biar orang-orang niru. Kalau niatnya untuk ngajari Bapak Ibu, maka ini tidak termasuk riya dan boleh. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, beliau kan minta dibuatkan tempatnya agak tinggi. Tujuannya apa? Biar orang itu langsung melihat ya opo sih, seperti apa sih salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah salat ini langsung dicontoh gitu, langsung lewat mata. Oh begitu sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh begitu rukuknya beliau begitu. Jadi kalau panjenengan misalnya memang mengerjakan salat dengan niat untuk mengajari orang-orang, maka itu tidak masalah selama tidak ada niatan untuk riya. Dan andaikan ada orang Bapak Ibu memuji amal kita, memuji amal kita selama niatnya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak ada niatan riya, maka tidak menjadi masalah. Itu pelajaran yang kita ambil dari hadis sallu kama raaitumuni usolli. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita beralih pada hadis berikutnya, Bapak Ibu silakan. Hadis berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, qala li annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu berdiri maka salat dengan duduk. Wa illam fa illam tastati' fa 'ala jambin, dan jika kamu tidak mampu salat dengan duduk maka salat di atas samping, ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Samping itu sini, Pak. Nah, tentunya nanti ada penjelasan yang afdal itu samping kanan, ya. Tetapi kalau intinya di atas sampingnya saja atau di atas dengan telentang juga enggak menjadi masalah. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu, pertama kali hadis ini menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan sholat wajib, ya, tata cara sholat wajib yang dilakukan oleh orang sakit. Jadi sholat wajib itu, Bapak Ibu, ya, kalau orangnya mampu berdiri maka wajib sholat dengan berdiri, karena berdiri dalam sholat ini adalah salah satu rukun sholat. Meskipun dia itu dengan berpegangan pada tongkat, ya, atau dengan bersandar kepada dinding, berpegangan kepada tiang, di samping sendepel nang tembok misalnya, kalau memang dengan itu dia bisa berdiri maka itu harus dilakukan. Ini untuk sholat wajib. Kalau tidak mampu berdiri atau susah berat, maka dia wajib duduk, Bapak Ibu. Meskipun dalam duduk itu dia mungkin sendepel atau mungkin bersandar, ya. Nah, kemudian rukuk dan sujud selama dia mampu. Kalau tidak mampu duduk atau dia merasa berat, maka sholat di atas sampingnya, dan samping kanan itu lebih utama, Bapak Ibu. Kenapa kok samping kanan lebih utama? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat itu atau kata Aisyah itu, yujibuhu tayammunu fi kulli syai. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun, bukan tayammum, lagi tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan-kanan. Fi tanaulihi, ketika pakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika menyisir. Wa fi tatahurihi, ketika bersuci. Wa fi syahnihi kullihi, dan pada seluruh kondisi beliau. Jadi kalau tidak mampu duduk maka sholat dengan terlentang, ya, terlentang. Tetapi kalau dia bisa sholat dengan di atas samping kanannya sambil menghadap kiblat, maka ini lebih baik. Kalau tidak bisa sholat di atas samping kanannya dengan terlentang tadi itu sambil menghadap kiblat, berarti kan kakinya di, kalau sana kiblat berarti kan begini. Nah, itu tidak menjadi masalah, insya Allah sholatnya sahih. Nah, kalau memang misalnya dia memang betul-betul enggak bisa rukuk dan sujud, maka cukup dengan apa? Memberi isyarat atau mendilukkan, menundukkan kepalanya. Ketika sujud, usahakan menunduknya lebih rendah ya, daripada rukuk untuk membedakan antara dua rukun, yaitu rukun sujud sama rukun rukuk. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Oh, yang pertama. Yang kedua, la yantaqilu min halin ila halin aqalli minha illa indal ajiz. Jadi seseorang itu tidak boleh berpindah kepada kondisi berikutnya kecuali saat tidak mampu. Kalau misalkan dia mampu berdiri, langsung sholat duduk, tidak boleh, Pak, tidak sah. Kecuali dia pindah menuju duduk ini karena memang tidak mampu, gitu loh. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga, batasan berat yang membolehkan seseorang itu berpindah pada kondisi yang lebih kecil, bisa dipahami, ya? Kan berdiri kan, kemudian pindah lagi kepada yang lebih kecil yaitu duduk, pindah lagi kalau nggak bisa kepada berbaring tadi itu, itu batasan beratnya itu seperti apa gitu loh, sehingga seseorang itu boleh sholat dengan duduk, boleh sholat dengan berbaring. Nah, dikatakan di sini berat yang menjadikan seseorang boleh sholat dengan duduk adalah ketika dia sholat itu saking beratnya sehingga tidak bisa khusyuk, Bapak Ibu, sehingga tidak bisa khusyuk, ya, mungkin karena sakitnya dipaksa, ya, akhirnya tidak bisa khusyuk dalam sholat. Nah, ini baru dia boleh beralih ke kondisi yang lebih rendah. Kalau memang tidak bisa berdiri, silakan berpindah kepada kondisi duduk. Daripada paksa berdiri, dia kesulitan dan tidak bisa khusyuk, maka dia boleh untuk duduk. Karena khusyuk itu intisari sholat. Pelajaran keempat, uzur yang membolehkan seseorang itu sholat wajib dengan duduk, Bapak Ibu, sangat banyak. Jadi tidak harus sakit saja. Uzur-uzur yang membolehkan seseorang sholat dengan duduk dalam sholat wajib tidak harus sakit. Misalnya kalau rumahnya itu atapnya pendek, hanya segini, maksa berdiri kan, nanti lama-lama bungkuk jadinya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, rumah kita kan enggak ada rumah kita yang sak kepala kan enggak ada gitu. Dulu rumah para sahabat itu rendah, enggak bisa digayuk begini gitu, saking rendahnya. Sekarang rumah kita tinggi-tinggi kan, ono sing 4 meter, ono sing 10 meter. Iya. Jadi beberapa kondisi yang membolehkan kita sholat dengan duduk dalam sholat wajib. Satu, misalnya atapnya itu sangat rendah dan kita nggak bisa keluar. Nah, ini mungkin kayak kondisi ada gempa bumi atau ada gunung lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, itu pasti terjadi, Bapak Ibu, kadang-kadang. Nah, itu boleh sholat dengan duduk. Kemudian ketika kita di atas perahu, misalkan perahu goyang-goyang, di atas kereta, di atas mobil, kalau memang nggak bisa keluar, nah maka ini adalah beberapa uzur yang membolehkan kita sholat dengan duduk. Kemudian pelajaran kelima, Bapak Ibu, pendapat mayoritas ulama, sholat ini perkara yang tidak pernah gugur atas seorang muslim kecuali dalam dua kondisi. Kalau udah mati maka gila. Jadi separah apapun sakit seseorang, selama akalnya masih ada, maka dia tetap wajib sholat. Oh, dalam kondisi perang saja ada yang namanya sholat khauf, ya kan. Nah, kalau orang itu sakit kemudian dia tidak bisa gerak sama sekali tapi akalnya masih ada, maka dia juga wajib sholat. Jangan dikira sakit kemudian tidak sholat, jangan. Justru orang sakit itu cenang waras itu memperbanyak sholat, Pak. Kadang-kadang ada orang itu, Pak, dikasih sakit malah tidak mau sholat, malah marah-marah kepada Allah. Jangan nopo-nopo. Mau aku dikewa apa sakit juga waras-waras, percuma sholat. Dan nikmati was itulah gimana? Karena ada, Pak, ngapunten orang itu, ya Allah, datang ke rumah kan sama anaknya minta ruqyah. Itu perutnya itu beran, Pak. pakai besi gini ya Allah gitu. Sakit apa gitu. Batin saya ya biyen sak durunge parah ya nanti gawe mrene lho juga saiki parah karek gini dibawa ke sini. Kan setelah isya tak tanya jenengan sampun salat Pak. Ana apa salat? Juga lho rek waras-waras jare ini. Batin gue kira waras. Ada orang seperti itu ya Allah. Jadi siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa taala, mestinya dalam kondisi-kondisi yang kita sangat butuh kepada Allah itu nak mendekatlah gitu loh. Ya, segera mendekat, segera minta kepada Allah keutamaannya, mudah-mudahan kita diberi kesembuhan gitu Bapak Ibu. Jadi pendapat mayoritas ulama selama akal masih ada maka sholat tidak pernah gugur. Ya, tidak pernah gugur. Sholat dalam kondisi apapun, andaikan tidak ada yang membunuh, ya wes sholat dalam kondisi apapun, andaikan mungkin sakit ya bawa pempes misalkan ada kotorannya gitu kan. Sementara yang bantu nggak datang gitu. Ya wes sholat dalam kondisi itu, wong memang kondisinya demikian kok. Jangan kemudian tidak sholat. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Nah, penjelasan tentang sholat dengan duduk Bapak Ibu, itu sebetulnya duduk dalam posisi apapun itu boleh. Ya, boleh silakan. Tetapi yang paling afdol kalau bisa duduk yang dimaksudkan di sini adalah duduk dengan bersila. Duduk dengan bersila. Jadi ketika berdiri ya, untuk yang sholat yang berdiri, yang rukuk itu dia sholatnya dengan duduk bersila. Kalau mampu bersujud, mampu duduk ya dengan kondisi seperti ini, duduk di antara dua sujud, maka lakukan sebagaimana biasa. Kalau enggak mampu ya bagaimana lagi, wong memang enggak mampu gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala, kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala yang dibebankan kepada kita ya, itu kita wajib melakukannya sesuai kemampuan. Kalau memang tidak mampu, cemokso-mokso gitu loh. Mampunya seperti itu, ya terus yang lakonan tidak menjadi masalah. Allah sangat memaklumi gitu kan. Allah sangat memaklumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin," kalau aku memerintahkan kepada kalian suatu perintah, "fa'tu minhu mastata'tum," maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian sak mampu nih. Kalau enggak mampu ya bagaimana lagi. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang betapa Islam itu agama yang mudah, Bapak Ibu, mempermudah, memberikan toleransi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan. Jadi agama ini mudah. Cuma ada orang yang kadang-kadang karena enggak ngerti, Pak, itu mempersulit dirinya sendiri gitu loh. Padahal agama bisa mudah gitu. Ya, karena enggak ngerti mempersulit diri. Nah, kadang-kadang ada orang itu memang niatnya mempersulit diri atas nama agama. Ada orang itu enggak mau mandi pakai sabun, gitu kan. Nah, kalau memang dia itu alergi sabun sih enggak masalah. Masalahnya dia enggak mau pakai sabun. Ini anggapan dengan enggak pakai sabun itu lebih afdal dan itu ibadah. Ya gitu tuh bid'ah amat jadinya. Karena Islam enggak pernah melarang orang sholat tanpa pakai sabun, ya kan? Begitu, Pak. Kayak seperti ada orang itu mengharamkan dirinya makan daging. Kalau memang dia alergi daging enggak masalah. Tapi kalau kemudian dia itu mengharamkan daging dengan asumsi ketika aku mengharamkan daging maka pahalanya besar, maka itu salah besar. salah besar. Seperti orang, wis aku enggak akan nikah, tak membujang wae, gitu kan. Atau ada orang yang bilang, wis aku tak sholat wae, enggak akan tidur, aku tak puasa terus, enggak akan berbuka. Itu salah. Agama Islam enggak seperti itu. Makanya Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita puasa wisol, Bapak Ibu. Jadi puasa wisol itu adalah puasa yang sahur nyambung sahur lagi tanpa buka. Gitu. Ya kalau memang nih memang enggak ada makanannya ya, memang begitu kondisi. Tapi kalau ada makanan tapi memaksakan diri puasa wisol itu yang dilarang atau diwajibkan? Yang dilarang. Nah, pembahasan kita Bapak Ibu ini adalah tentang sholat wajib. Terus bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah itu meskipun tidak ada uzur, panjenengan duduk itu sah sholatnya, Pak. Tetapi ketika ada uzur, pahalanya sempurna. Ketika tidak ada uzur, pahalanya separuh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallaa qa'iman fa huwa afdhal." Barang siapa salat dengan berdiri, maka itu lebih utama untuk salat sunnah. "Wa man shallaa qa'idan," barang siapa salat dengan duduk, "falahu nisfu ajril qa'im," maka bagi dia separuh pahala orang yang salat berdiri. Nah, kalau memang jenengan enggak ada uzur, daripada meole separuh mending berdiri po. Nggih. Eman-eman padha salate waktunya juga sama kok. Nah, kalau ada uzur misalnya pas asam urate kumat tinggi mari mangan kacang brol banyak tadi, cekat-cekat. Nah, kalau gitu uzur, Pak. Berarti ketika salat dengan duduk, salatnya tetap sempurna pahalanya, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ada yang ditanyakan? Monggo. Pada waktu? Iya, sebentar, bismillah. Jadi kalau bisa itu berbaring di atas samping kanan dengan menghadap kiblat, berarti yang begini. Kayak menguburkan mayit gitu loh, kan posisinya begitu. Kan berbaring di atas samping kanan kan menghadap kiblat. Nah, itu posisi yang paling bagus kalau bisa, kalau mampu. Kalau misalnya enggak bisa ya bagaimana lagi? Kalau misalnya cuma berbaring begini, ya bisa gerak ke sini sakit, gerak ke sini sakit. Misalkan begitu ya, maka sholat dengan kondisi yang dia mampui. Nggih. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Dalam? Nggih, kalau kondisi kiblat berarti kan kepalanya di timur. Gitu. Jadi kondisi yang paling bagus itu begini salatnya itu apa? Ini anak kabel ini. Jadi berbaring begini. Tapi kalau memang enggak bisa, maka kaki menghadap kiblat. Nggih, kaki di sebelah barat gitu. Ya bukannya lo kiblat kok disikil-sikil. Enggak. Nggih. Itu insya Allah nggak sampai kesana kan udur memang kan ya kalau normal ya sholat dengan berdiri oh ini sakit masalahnya gitu loh. Jadi harus memaklumi bahwa orang sakit waras ngono di paido ini kan sakit gitu kan. Oke, insya Allah begitu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li marid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada orang sakit, shalla ala wisada, yang dia itu salat di atas bantal. Farama biha, maka Nabi melempar bantalnya. Ya. Ya mungkin dia berdiri, kemudian bantalnya di depan. Bantalnya diambil sama Nabi dibuat. Waqala, beliau mengatakan, sholli alal ardi, sholatlah di atas tanah. In istata'ta, kalau kamu mampu. Wa illa, kalau enggak mampu, fa'aumi ima'an, maka berikan isyarat. Ya. dengan menunduk, ketika rukuk, ketika sujud menunduk lebih ke bawah lagi. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ik, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi bi sanadin qawi, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang kuat. Tetapi Abu Hatim lebih memilih yang sahih itu mauquf. Mauquf itu berarti perkataan sahabat, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa orang sakit yang tidak bisa berdiri itu sholatlah dengan duduk, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sahabat ini dia tidak bisa Pak sholat dengan berdiri, terus maksa berdiri dengan sholat di atas bantal. Makanya Nabi bilang begitu, sholatnya di atas tanah, dia tidak mampu maka dengan duduk gitu kan. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan pula orang kalau memang dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka dengan memberi isyarat. Ketika memberi isyarat yang menundukkan kepala itu Bapak Ibu, sujudnya lebih rendah dari apa? Rukuk, untuk membedakan ini rukuk, ini sujud. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sholat itu makruh hukumnya jika dia itu meninggikan sesuatu untuk tempat sujud, gitu loh. Jadi makruh, karena yang namanya sujud itu tetap kepala lebih rendah. Kan kadang-kadang ada orang itu ketika sujud itu mungkin agak miring atau gimana sehingga posisi kepala enggak lebih rendah, gitu loh. Kadang-kadang ada. Itu makruh kalau kemudian ada sesuatu yang lebih tinggi untuk sujud. Nah, ini termasuk makso-makso gitu loh, yang tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang enggak bisa, apalagi kondisinya sakit, maka sholatlah semampunya gitu. Kalau memang tetap enggak bisa, ya maka dengan memberi isyarat tadi itu. Kemudian hadis ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa kita itu disyariatkan menjenguk orang sakit, kemudian menasihati atau mengarahkan orang sakit itu kepada perkara yang bermaslahat. Karena di sini kan ya kayak sahabat ini tata cara sholatnya salah ketika sakit. Dan orang kadang-kadang ketika sakit Bapak Ibu, ketika sudah sangat panik, itu kadang-kadang tidak peduli, pokoknya sempenting waras, masih onang dukun itu dilakoni gitu loh. Ya itu orang itu begitu, makanya itu tujuan untuk menjenguk orang sakit, kemudian mengarahkan dia kepada yang benar. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah sakit panik dia, kalau nggak ngerti caranya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia akhlaknya, Bapak Ibu ya. Jadi beliau menjenguk sahabat yang sakit, memeriksa kondisi mereka. Nah, makanya siapapun yang dia itu menjadi pemimpin, sepatutnya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang itu merakyat mengunjungi pas ono kampanye tok gitu. Mari dadi wis lali gitu kan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pelajaran terakhir Bapak Ibu, panjenengan ini kan juru dakwah gitu. Jadi enggak harus ustaz, enggak harus kiai. Jadi di mana ada kesempatan menasihati maka lakukan, gitu loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ketika menjenguk orang sakit, tapi ketika melihat ada sesuatu yang perlu diluruskan, beliau luruskan, gitu. Dalam kondisi apapun, cuma dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, gitu loh. Bukan dengan bentak-bentak, marah-marah dan lain sebagainya. Oke, dengan demikian ini sudah selesai ya bab sholat. Habis ini kita masuk ke sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum kita masuk ke sujud sahwi, monggo. Halo? Ya, ada yang tanya karena sangat jelas atau sangat belum jelas? Jelasnya alhamdulillah. Sekarang bab sujudus sahwi wa sujudut tilawati wasyukri. Ya, penjelasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sahwi itu lupa, Bapak Ibu. Ya, sahwi itu lupa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kana sahwun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat minta ma ni'matillahi ta'ala ala ummati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat lupa dalam salat oleh Allah taala. Ini merupakan nikmat yang sempurna dari Allah buat umatnya, Bapak Ibu. Ya, juga sebagai bentuk kesempurnaan agama ini. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa, terus jenengan lupa, yuk apa caranya, ayo. Ya kan? Jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, kemudian beliau menunjukkan caranya, akhirnya kita tahu juga bagaimana sih caranya ketika kita juga lupa. Jangan sampai seperti yang dulu saya ceritakan di Lamongan itu. Masih ingat Bapak Ibu, salat tarawih. Mestinya dua rakaat kan, satu rakaat sudah tasyahud. Subhanallah, subhanallah ndak roh. Enggak ngerti. Subhanallah, subhanallah lanjut aja mau salam kan. Waduh iki kok ujug-ujug salam iki kok hei kurang situ. Langsung berdiri. Nah itu ya karena enggak ngerti. Nah, termasuk hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat Allah taala lupa Bapak Ibu dalam salat. Itu menjadi bukti bahwa beliau adalah manusia. Karena ada beberapa orang yang mereka itu karena alasan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi itu dianggap sebagai Tuhan kan, dimintai gitu loh. Ngapunten kalau ada wali-wali orang saleh aja dimintai, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang-kadang dengan alasan mengagungkan sampai kemudian Nabi Muhammad dituhankan, padahal itulah yang sangat beliau khawatirkan. Beliau mengatakan innama ana abdullahi wa rasulu. Sebelum itu beliau mengatakan la tutruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan kepadaku ya sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Innama ana abdullahi wa rasulu. Saya itu tidak lain kecuali hamba Allah dan rasulnya. Faqulu abdallahi wa rasulah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Jangan macam-macam nggih. Itu beliau tidak mau. Jadi ketika beliau lupa, ini bukti bahwa beliau adalah seorang manusia. Dan nanti ada penjelasan Bapak Ibu. Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Aku ini tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Ansa kamatan saun. Aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan. Nah, kemudian kenapa Allah taala mensyariatkan sujud sahwi Bapak Ibu? Pertama adalah untuk menghinakan setan. Karena yang namanya penyakit lupa itu datangnya dari syaitan. Masih ingat gak kisah Nabi Musa yang mau menjumpai Nabi Khidir? Itu kan beliau kan bawa asisten ya kan? Asistennya itu wallah alam ya mungkin bawa mujair botoan atau pepes mujair atau pepes gurami wallah alam. Ya. Itu kan kemudian guraminya itu kan mencolot hidup tinggi apa sangat aneh itu lewatnya. Itu enggak bilang ke Nabi Musa. Baru ketika sudah berjalan jauh lapar, ayo bungkusan nemu gawon kok baru ingat. Ya Allah gua mencolot, saya lupa enggak ngomong gitu kan. Nah, dia mengatakan wa wama ansanihu illa syaitan. Tidaklah membuatku lupa kecuali setan. Berarti kalau orang banyak pikun, Pak, banyak setan nih. Nah, gitu. Jadi pertama sujud sahwi ini untuk menghinakan setan. Karena setan kan membuat kita lupa kan, membuat kita lupa biar kita bingung dalam sholat. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan solusi lewat sujud sahwi sehingga setan itu gak kanci itu loh, setan itu gak sido girang gitu kan. Kemudian wajabrun lin nuqsan, untuk ya menambah kekurangan yang muncul dalam sholat, di samping juga untuk membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu hikmah daripada sujud sahwi. Untuk sujud tilawah, Bapak Ibu, ini kita disunahkan bersujud ketika panjenengan pas baca salat, baca Quran, kemudian di Quran itu ada gambar mihrab. Tahu nggih? Nah, itu berarti tanda sujud sahwi. Tahu gambar mihrab, gambar masjid kayak gini loh. Tapi kalau itu mushaf Saudi, ini mushafnya Indonesia enggak tahu. Itu mushaf bukan mushaf ya. Jadi kalau yang Rosem Usmani yang cetakan Saudi, cetakan Timur Tengah itu tanda ayat sajdah itu ada gambar mihrabnya setelah ayat. Ya, setelah ayat selesai itu nanti ada gambar mihrabnya. Tapi kalau yang cetakan Indonesia murni, yang khot Indonesia kayak khot India, itu saya enggak tahu apa tanda ayat sajdahnya. Nah, ketika ada tanda itu atau ketika kita mendapati ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Enggak wajib. Tata caranya gimana? Nanti ada penjelasan. Jadi untuk sujud tilawah sama sujud syukur ini hampir mirip, Pak. Soalnya kan di luar sholat masalahnya. Karena di luar sholat. Nah, yang disunahkan untuk sujud tilawah itu orang yang baca Quran dan orang yang memang sengaja mendengarkan. Tapi kalau enggak niat mendengarkan, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud. Terus ya apa doanya? Ya sama seperti doa yang dibaca dalam sujud kita gitu. Yeah. Jadi ada sujud itu bisa subhana rabbiyal a'la. Bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi kalau ditambahkan dengan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bagus, memang ada riwayatnya. Itu doa untuk sujud tilawah. Atau ada doa lain bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok lupa? Kira-kira setan ini. Tapi kan sudah a'udzu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aktub li biha dhukhran warfa' li biha darajat wa hutta anni biha khati'at wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud alaihi salam. Ini hadisnya sahih, doa yang dibaca ketika sujud tilawah. Allahumma aktub li biha dhuhran, ya Allah catatlah untukku dengan sujud tilawah ini dhuhran, tabungan pahala. Warfa' li biha darajat, tinggikan dengan sujud ini untukku darajat, banyak derajat. Wa khutta anni biha khati'at, khutta itu gugurkan untukku ya Allah dengan sujud ini banyak kesalahan. Kemudian wa taqabbalha minni, terimalah sujud ini dariku kama taqabbaltaha min abdika Dawud alaihissalam, sebagaimana kau menerima dari hambamu Dawud alaihissalam. Nah, ini beberapa doa yang dibaca ketika sujud tilawah. Kemudian untuk sujud syukur Bapak Ibu, ini hukumnya sunnah juga. Jadi kita dianjurkan melakukan sujud syukur kapan? Inda tajaddudin ni'am, ketika ada nikmat yang baru. Jadi kita baru dapat nikmat atau kita baru selamat dari bencana, baik pribadi maupun umum, selamatnya itu ya umum buat semua orang atau khusus bagi dia pribadi, maka disunahkan untuk sujud syukur. Nah, tapi kalau kita tiap hari dapat nikmat yang enggak diperintahkan sujud, wong nikmat Allah itu tiap hari banyak kepada kita kok. Bisa bekenlah nikmat sih. Coba orang kena Covid, ambekan enggak bisa, Pak. Masa bes isa ambekan bendino kemudian kita sujud syukur terus ya enggak. Jadi sujud syukur itu khusus ketika tajaddudun ni'am. Apa tajaddudun ni'am? Ketika ada nikmat yang baru. Gitu loh, itu baru sujud syukur. Nggih. Sekarang kita masuk ke apa hadisnya? An Abdullah bin Buhainata, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bihimud zuhro, beliau sholat zuhur bersama mereka. Jadi beliau ngimami sholat zuhur. Faqama firrat atainil ulayain walam yajlis, maka beliau langsung berdiri pada dua rakaat pertama. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk. Duduk apa ini? Tidak duduk untuk tasyahud. Jadi yang mestinya sujud, ya sujud kan kemudian duduk tahiyat awal. Itu beliau langsung berdiri. Ya. Kalau sudah kadung berdiri ini Bapak Ibu, meskipun di subhanallah subhanallah enggak boleh balik duduk. Kenapa? Karena duduk tasyahud awal itu kan wajib. Sementara berdiri itu rukun. Wajib dengan rukun tinggian mana? Tinggian rukun. Ya, wajib dengan rukun tinggian rukun. Jadi kita enggak boleh kembali ke wajib karena kita sudah di rukun. Tapi kalau kita baru mau berdiri begini, baru gini kan misalkan kan? Baru gini. Nah, itu subhanallah balik enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berdiri yang kita sudah mulai baca Fatihah, subhanallah subhanallah, jangan duduk. Kenapa? Karena kita enggak boleh duduk sebab kita sudah masuk ke rukun. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa duduk langsung berdiri. Faqaman nasu ma'ah, maka orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Mungkin mereka enggak tahu atau mungkin mereka menganggap oh ini mungkin ada wahyu baru gitu kan. Hatta intinya Bapak Ibu, makmum itu mengikuti imam. Kalau misalkan panjenengan sholat berjamaah, imamnya lupa, jenengan ingat, terus jenengan duduk tasawuf dewe, malah salah. Gitu loh, malah salah. Itulah nanti, ya memang dalam sholat berjamaah itu, kita mengajari kita hidup berjamaah itu ya apa gitu loh. Gitu. Begitu Pak. Hatta idza qada sholata, hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan sholat ya, wantadzara an-nasu taslimahu, dan orang-orang menunggu beliau salam. Jadi sudah selesai sholat tinggal salam dok, ditunggu salam, beliau tidak salam tapi kabbara wa huwa jalis, beliau beliau mengucap Allahu akbar ketika duduk itu. Wa sajada sajdataini qabla an yusallim, kemudian mengerjakan sujud dua kali sebelum salam. Tsumma sallama, baru kemudian salam. Nah, ini penjelasan beliau enggak pakai baca tasyahud lagi. Gitu loh. Jadi tinggal mau salam, Allahu akbar, sujud, Allahu akbar, duduk, Allahu akbar, sujud lagi. Allahu akbar, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafaz Al-Bukhari Bapak Ibu. Wa fi riwayatil Muslim, sementara dalam riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Ini lebih rinci. Bismillah. Beliau bertakbir pada tiap sujud, ya. Wa huwa jalis, dan beliau duduk. Wa sajadan nasu ma'ahu, dan orang-orang pun sujud bersama beliau. Maka nama nasya minal julus, menggantikan duduk tadi yang beliau lupa. Jadi dalam sholat itu kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau kita ingin sholat secara sempurna, Bapak Ibu, jangan memandang, oh ini wajib, ini sunnah, sunnah wae kok ditinggalkan, tidak apa-apa, jangan. Tetapi kita perlu tahu antara wajib dengan rukun. Jadi kayak tasyahud awal itu kan wajib. Wajib ini Bapak Ibu, kalau kita tidak sengaja kita tinggalkan, itu sholatnya tetap sah, tapi bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu yang wajib. Yang rukun tidak bisa. Rukun itu nggak boleh diganti dengan sujud sahwi, toh harus didatangkan. Gitu loh. Kalau misalkan kurang sarokat, harus nambah sarokat, baru ditambah sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sama-sama sengaja untuk ditinggalkan, ya maka ya dua-duanya batal, baik itu wajib maupun rukun. Kalau sengaja meninggalkan, baik itu wajib maupun rukun, maka sholat menjadi batal. Hadisnya jelas nih Bapak Ibu, nggih. Jadi saya ulangi lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini imami sholat zuhur para sahabat. Kemudian beliau berdiri pada dua rakaat kedua. Yang pertama itu dua rakaat yang pertama yang mestinya beliau duduk tasyahud, beliau lupa tidak duduk tasyahud, tapi langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Orang-orang ngikut, gitu kan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat dan tinggal salam. Loh, rupanya beliau tidak salam, tapi Allahu Akbar dalam kondisi duduk kemudian sujud. Apa yang dibaca Pak? Sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Gimana dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu? Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya itu. Ketika tidak ada hadis berarti, dan Nabi tidak menjelaskan lagi secara rinci, berarti tetap doanya mengikuti doa sujud yang biasanya. Sujud, takbir, duduk di antara dua sujud, takbir lagi untuk sujud, takbir untuk berdiri, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu, pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa ketika sholat zuhur. Lupanya itu mestinya duduk tasyahud awal, beliau tidak duduk. Dan para sahabat diam aja, kenapa? Mungkin karena tidak ngerti ya sebelum itu. Anggapannya mungkin ada tata cara sholat baru, mungkin ada wahyu baru, jadi mereka diam. Atau mereka sudah tahu tapi untuk mengucapkan subhanallah itu sungkan. Kan bisa aja kan. Tapi insya Allah yang pertama yang lebih kuat. Nah, tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingat sendiri. Loh ya tadi aku lah belum duduk tasyahud. Makanya beliau itu setelah selesai berdoa, apa doa sebelum salam? Allahumma inni a'udzubika, tetap dibaca a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah, ketika tinggal salam, beliau takbir untuk apa? Sujud dua kali baru kemudian salam. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi ini persis seperti sujud dalam sholat Bapak Ibu. Ada takbir intiqal, yaitu Allahu Akbar. Doanya juga sama, tata cara sujudnya juga sama. Gak ada kekhususan. Kalau memang ada doa khusus, pasti sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis ini sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam. Kalau dilakukan setelah salam boleh enggak boleh, sama-sama bolehnya. Jadi baik sebelum salam maupun setelah salam sama-sama boleh Bapak Ibu. Cuma ada pendapat yang mengatakan lebih afdol kalau lupanya itu karena kelebihan, mungkin lo aku mau qasar 5 rakaat ya gitu. Maka tetap sujud sahwi tapi setelah salam. Tapi secara umum sujud sahwi baik dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam itu sama-sama boleh. Dalam hadis ini tadi Nabi sama sekali ya tidak dijelaskan beliau membaca tasawuf lagi, iya kan? Setelah sujud sahwi beliau tidak baca tasawuf lagi, tapi langsung salam. Kalau ada penjelasan harus baca tasyahud, baca tahiyatulillah, maka hadisnya batil atau tidak sahih. Begitu. Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan orang yang maksum nggih. Tapi beliau tetap masih dikasih Allah Subhanahu wa taala lupa. Ini menunjukkan bahwa lupa dalam sholat Bapak Ibu ini sama sekali enggak mengurangi kemaksuman beliau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja lupa dalam sholat, berarti selain beliau ketika lupa dalam sholat itu enggak merusak agamanya, bukannya wah itu loh sholatnya lupa berarti enggak sholat, enggak begitu. Tetapi kalau memang lupa terus ya bahaya. Kalau lupa terus, ini orang lupa sekali, dua kali, tidak apa-apa. Tapi setiap sholat mesti lupa, Pak. Apalagi awali sholat ya, sholat. Baru ngono, anaknya nyetel HP, akhirnya joget. Tuh, aku mulai sholat sih. Gitu. Nah, ini berarti perlu diruqyah itu. Yeah. Kemudian makmum itu wajib mengikuti imam ya, meskipun tadi imamnya tidak duduk tasyahud. Ya, insya Allah ini Bapak Ibu pelajaran dari hadis pertama dari sujud sahwi. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo silakan, Pak. Nggih. Nah itu nanti hadis berikutnya ini. Hadis berikutnya tapi sudah 8:30. Oke, jadi kalau kurang, kalau kurang misalnya jenengan, itu kan nanti hadisnya ada. Sholat asar 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat tok gitu. Terus dieling sama cak kolik yang di belakang. Lih, sampai mulu sholat kami 2 rakaat. Lih, iya tak gitu kan. Nah kalau jaraknya ini masih dekat, langsung takbir nambah 2 rakaat, terus nanti sujud sahwi. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi kalau misalkan cak kolik itu mengingatkannya besok subuh, lih sampean mabungi lo sholatnya merong rakaat. Nah berarti ini harus diulang dari awal karena jaraknya sudah sangat jauh gitu loh. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ya monggo yang lain silakan. Eh tak kalah kan kono ini cak tante ini. Pengingatannya kan artinya ada pembicaraan di luar bacaan sholat kurang salkan. Nah itu tidak membatalkan. Ya Nabi kan nanti pada hadis Dzul Yadain itu kan beliau ngomong kan beliau sholat asar ya 2 rakaat setelah salam langsung keluar bersandar. Kemudian para sahabat keluar, hei sholat dikosor gitu kan. Dan ada sahabat kayak Abu Bakar Umar tuh gak berani tanya gitu. Terus ada orang yang biasa dipanggil Dzul Yadain bertanya, wahai Nabi ngapunten jenengan lupa atau sholatnya dikosor gitu kan. Beliau bilang, aku gak lupa sholat juga gak kosor gitu. Wah kalau gitu jadi yang lupa pasti gitu kan. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat. Rupanya para sahabat mengiyakan, nggih, jaringan cuma 2. Nah, langsung beliau ngajak takbir lagi nambah 2 rakaat baru kemudian sujud sahwi. Itu ada ngomongnya. Nah, kalau enggak ngomong gimana bisa iling, ya kan? Nah ini nanti tidak merusak kalau memang itu enggak ada unsur kesengajaan. Misalnya begitu Pak. Kalau sudah bubar, berakhir posisi lagi. Nanti hadisnya terus setelah ini. Jawa ini butuh penjelasan agak panjang. Ini pekan depan aja ya, pekan depan insya Allah pertemuannya akan datang. Oke, itu hadis Abu Hurairah itu 266. Jadi itu kan yang pada keluar tadi, sholatnya dikosor, disuruh balik lagi semua, ayo takbir ya nambah 2 rakaat. Oke, ya memang kondisinya gimana waktu begitu ya? Ya makmum, kemudian kalau makmum dia melanjutkan sholat 4 rakaat juga kan tidak mungkin kan, tidak jamaah jadinya. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo, kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada maka saya akhiri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.